Subhanallah. Monggo Mbak Lilin. Oh yes, masalah. Kalau sudah dekat begini jelas ya. Saya ngelek ketok kabeh. Oke. Cinta hitam, teman biasa, apalagi? Kain sangu kok isone. Will, oke. Fata Morgana. Requestnya banyak sekali dan langsung saja yang kedua di sini. Biar Mas Denan saja yang milih. Masalahnya judul lagunya bingung ya. Cinta hitam ya. Setuju semuanya ya? Oke. Melu aku nyanyi semua ya. Cinta hitam Mas Denan. Yang hitam tangannya diangkat tinggi-tinggi yang hitam. Oh tiba ireng kabeh ya. Jangan kau tanamkan. Yang pojok cinta. Sebelah kanan ganteng-ganteng opo membuat penyesalan.